Mana Rizki dan Luqman, mana? Mana Rizki dan Luqman? Luqman mana? Baca tadi. Andal Kibar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Musa ibn Ismail wa Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri telah terlewati. Kenapa dinisbatkan kepada At-Tabuzaki? Nah, kan indahu bait ishtara baitan, membeli rumah di Tabuzak, sehingga nisbah kepada nama Tabuzak. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Al-Basri, ini kalian sering jumpai nanti. Haddatsana Wuhaib wa Wuhaib bin Khalid Abu Bakar Al-Basri. Haddatsana Hisham, Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Kunyahnya Abu Munzir Al-Qurashi. An Nabihi Urwah bin Zubair, ia paling banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dikatakan Aisyah adalah bibinya, ibunya Urwah bernama Asma, dan Aisyah ini kakak beradik. Lebih tua mana antara Asma dan Aisyah? Tua Asma. Tua Asma. Dan Asma termasuk wanita yang kokoh dalam menerima musibah. Tatkala Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, "Unzuri madza afal bi adai?" Lihatlah apa yang telah aku lakukan kepada musuhku. Ini Abdullah itu anaknya Asma, suaminya Zubair bin Awam. Qala afsadta dunya wa afsada akhiratak. Engkau telah merusak dunianya, tapi dia telah merusak akhiratmu. Demikian, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memandikan dan bisa juga mengafani Abdullah bin Zubair dalam kondisi Asma ini buta. Dan kita mengetahui innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabar akan mendapatkan pahala yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dalam hadis Anas bin Malik, "Idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi fasabar awwadtuhu minhumal jannah." Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Jika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, ia bersabar, aku ganti keduanya dengan surga." Hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, "Ma muslimin yamut salasa min walad lam yablughul huns illa adkhallahu jannah bi fadli rahmati iyyah." Tidak ada seorang muslim yang meninggal tiga anaknya belum balik kecuali Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga dengan karunia-Nya. Para sahabat mengatakan wasnan ya Rasulullah, dua anak wahai Rasulullah, qala wasnan, demikian pula dua anak. Walam nas'al an wahid, dan kami tidak bertanya tentang satu anak. Ada seorang perempuan yang menangis di kuburan. Rasulullah menasihati, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Ilaika anni, innaka lam tusibi musibati wa lam ta'lam annahu Rasulullah SAW. Perempuan tadi ketika dinasihati, jauhkan engkau dari saya karena engkau tidak melihat musibah sebagaimana saya. Tidak mengetahui kalau yang menasihati adalah Rasulullah SAW. Setelah itu diberitahu orang lain bahwa itu adalah Rasulullah. Kemudian datanglah perempuan tersebut, walam tajid bawaban, ternyata rumahnya tidak ada yang menjaga. Ya, rumah Rasulullah, pimpinan tertinggi manusia, tidak ada penjaganya. Kemudian Rasulullah menyatakan, innama sabru inda sadmatil ula, semuanya kesabaran tatkala mendapatkan musibah pertama kali. Alwah bin Zubair tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Wa kana mimman yasumud dahr, dia senantiasa berpuasa terus menerus. Itu Alwah bin Zubair. Nasihatnya, malakum la ta'lamun, kenapa kalian tidak belajar? Intakunu sifar qawmin fatakunu kibar qawmin, wa ma khairu syaih ayyakuna syaihan wa huwal jahil. Kenapa kalian tidak belajar? Kalau kalian sekarang masih kecil di satu kaum, tapi esok hari menjadi besar. Wa ma khairu syaih ayyakuna syaihan wa huwal jahil, tidaklah dia menjadi syekh yang sudah tua, tidaklah kebaikan bagi dia dalam kondisi dia ini bodoh. Tidak ada kebaikan bagi orang yang sudah tua dalam kondisi bodoh. Dan itulah nasihatnya, supaya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Allah nasihatkan, wa qur rabbi zidni ilma, katakan Muhammad, wa rabku, tambahkan kepada diriku ilmu. Dan ketahuilah kalau kita bersungguh-sungguh untuk menggapai ilmu, itu hanya sebagian kita dapatkan. Bagaimana kalau tidak melapangkan waktu untuk mencari ilmu? Maka tidak dapat ilmu sama sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Man yutillah wa rasul faulaika ma'alladhi amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti pada hari kiamat bersama para nabi, orang-orang jujur, wasyuhada' yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Para ulama mengomentari, syuhada di situ adalah ahlul ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Nanti yang yaumul kiamah akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada salihin. Maksud juga adalah orang-orang mati syahid. Tidak ada keraguan bahwa pencari ilmu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Bahkan min afdal jihad, kata Syekh Mukbil, seutama-utama jihad. Coba kita lihat bagaimana teman-teman kita di Ambon bisa tahan sampai 4 bulan, 8 bulan, setahun bisa tinggal di sana. Coba suruh duduk sebulan, duduk sebulan merojaah mencari ilmu, tidak betah. Lebih berat keadaannya. Mencari ilmu lebih berat. Kalau orang pergi ke ladang, dan tidak ada beban untuk menghafal, tidak ada beban untuk merajaah, terasa ringan. Nah, dulu kita pernah merasakan kerja saya itu makan dengan enak, pagi hari sarapan, siang makan enak, nah, tubuhnya dalam keadaan ringan. Tapi mencari ilmu tidak, waktunya terus terkejar, tidak tersibukkan dengan banyak bicara, sibuk dengan merajaah, sibuk dengan terus mendalami ilmu. Jadi semakin lama semakin haus, semakin kurang tentang keilmuan. Berbeda dengan orang-orang tidak memahami ilmu, jadi semakin hari semakin kemintar, iyalah. Nah, semakin hari semakin kemintar, dan dia tidak mengetahui dalam kondisi dirinya bodoh. Ini berbahaya sekali. Kaifa tad'uhu ila al-makramah wa lam yatlub al-'ilm? Bagaimana menyeru dirinya untuk mencapai kemuliaan sementara tidak mencari ilmu? Ini nasihat Imam Zuhri. Itulah hendaknya bersungguh-sungguh mencari ilmu. Syekh Mubin menasihati, sudahlah, tidak usah berat-berat. Kalian tiap hari satu hadis kalian hafalkan. Cukup satu hadis. Dan murajaah dalam setahun untuk melihat 350 hadis atau 360 hadis. Sudah luar biasa itu, keilmuan yang sangat tinggi. Cukup sehari satu hadis. Bagi yang ingin pintar bahasa Arab, sudah hafalkan sehari dua mufradat. Setahun sudah berapa mufradat yang dia kuasai. Tapi kalau tidak ada semangat himmah aliyah, semangat yang tinggi, bagaimana mungkin yang tergapai ilmu yang demikian beratnya? Kunu rabbaniyin, jadilah kalian adalah rabbani. Huwal alim al-amil. Rabbani adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkannya. Itu baru rabbani. Al-Hakim bin Hizam. Kita melihat Hakim bin Hizam, kunyahnya Abu Khalid Al-Qurashi. Dia termasuk yang selamat pada perang Badar. Kalau seandainya Allah tidak selamatkan, sudah terbunuh pada perangan Badar. Imam Bukhari menyebutkan, Asha fil jahiliyah nam sittina sana wa fil islam sittina sana. Hidup di masa jahiliyah nam sittuna sana, 60 tahun. Di masa Islam 60 tahun. Lain hanya dengan Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa beliau hidup di masa jahiliyah 60 tahun dan di masa Islam 40 tahun lebih sedikit. Namun di masa jahiliyah dia mampu membebaskan 40 budak. Enggak tahu tapi 40 budak dibebaskan. Tatkala masuk Islam, nah, sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala bait Hakim bin Hizam fahuwa amin. Wa man dakhala bait Budail bin Warqa fahuwa amin. Wa man dakhala al-Ka'bah fahuwa amin. Wa man aghlaqa babah fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Dia aman, tidak akan dibunuh. Barang siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumah Budail bin Warqa, dia aman. Barang siapa yang masuk Ka'bah, dia aman. Barang siapa yang menutup pintunya, maka aman. Ini sanjungan Rasulullah SAW. Bagaimana upaya untuk melembutkan hati-hati mereka yang dulu memusuhi Islam. Ini Abu Sufyan. Tidak ada keinginan kecuali membunuh Rasulullah SAW. Ketika datang pada hari Arafah, maka beliau membawa 100 raqabah wa badanah wa baqarah wa syah. Dia menyatakan al-kull lillah, membawa 100 budak, 100 unta, 100 sapi, 100 kambing. Dia mengatakan ini semua untuk Allah. Coba lihat korbannya seberapa banyak. Itu Hakim bin Hizam. Inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia adalah hijau, gemerlapan. Wa inna Allah mustalikum fiha, Sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa di dalamnya. Faman akhadha bisakhawah nafs lam yubaraklah, barang siapa yang mengambil dengan congkaknya dengan tamak, tidak diberikan barakah. Man akhadahu bitibani nafs burikalah, barang siapa yang mengambil dengan enam apa yang baik bagi dirinya, maka diberikan barakah untuk dirinya. Setelah itu dia tidak pernah lagi menerima enam sedekah dan tidak pernah lagi menerima hutangan. Itu Hakim bin Hizam. Nah, luar biasa. Datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, araita umuran kuntu atahanna fil jahiliyah min sadaqah wa itaqah wa silah rahm hali min ajar, qala aslamta ala ma aslafta min khair. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ibadah-ibadah yang dulu aku lakukan di masa jahiliyah, baik itu sadaqah, membebaskan budak, menyambung silaturahmi, apakah saya mendapatkan pahala? Rasulullah mengatakan, aslam ta'ala ma'aslaf ta'min khair. Kamu masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah dihitung kebaikan. Itulah keuntungannya. Bagaimana rahmatnya Allah kepada kaum muslimin. Adapun dosanya bagaimana? Amma ta'lam anal Islam yahdi makana qablah. Rasulullah mengatakan kepada Amr bin As, apa kamu tidak tahu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Amma alimta anal hijrah tahdim makana qablaha. Apa kamu tidak mengetahui bahwa hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Setelah itu Amr bin As menyatakan, aku tidak bisa lagi melihat wajah Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang bertanya kepada saya bagaimana wajah Rasulullah SAW, saya tidak akan bisa mensifatinya. Itu Amr bin As yang sebelumnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah adalah orang yang paling cintai. Demikian pula Abu Sufyan, sebelumnya menginginkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah adalah orang yang paling ia cintai. Nah, ini berkaitan dengan sirah Hakim bin Hizam. Terjadi selisihan berapa umurnya? Imam Bukhari menyebutkan 120. Imam Zahabi menyatakan sekitar 100. Nah, umurnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jelaskan di bawah, al-yadul ulya al-munfiq. Al-munfiqah. Wa sufla yasailah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi atau yang menginfakkan. Tangan yang di bawah adalah yang meminta. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Dimulai dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairus sadaqah an dhahri ghina, sebaik-baik sedekah dalam kondisi dirinya kecukupan. Amman yasta'fif yanfa'hu Allah. Dan barang siapa yang berusaha menjaga iffahnya, minta kepada Allah untuk dijaga iffahnya, Allah akan jaga iffahnya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah untuk kecukupan, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya al-mu'ti khairun minas sa'il, pemberi lebih baik daripada pengemis yang meminta. Berbeda dengan kelompok sufiyah. Sufiyah mengatakan as-sa'il khairun minal mu'ti, pengemis lebih baik daripada yang memberi. Kenapa demikian? Orang sufiyah ala sifatim ad-dana'ah. Orang sufiyah sifat mereka adalah ad-dana'ah, rendah. Nam hina. Nam kondisi pakaiannya compang camping. Tidak berusaha untuk kerja, hanya tawakal kepada Allah SWT. Mereka juga mengatakan kalau yang memberikan demikian, karena dia mengambil yang di atas begitu. Nah, itu kalau barangnya sedikit. Barangnya sedikit. Nah, Dan juga banyak. Tidak secara itu lagi situ. Kalau uangnya baik, apa yang kasih uang, demikian biasanya orang yang mengemis di bawah. Itu tidak benar keadaannya. Ya kecuali nanti kalau barangnya berat tadi, barangnya berat, mungkin kasih demikian dia akan mengambil dari atasnya, di atas tangan orang tersebut. Itu alasannya. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan al-yadul ulya hiyal munfiqah, yaitu yang menginfakkan, wadis sufla ya sa'ilah, yaitu yang meminta. Kemudian dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi keluarganya didahulukan. Setelah itu sanak familinya. Setelah itu baru orang lain. Maka janganlah sebaliknya keluarganya dalam keadaan kekurangan, namun dermawan kepada yang lainnya. Saya sebutkan kecuali kalau memang dirinya bersabar, keluarganya juga bersabar. Saya sebutkan kemarin yaitu kisah seorang Ansari. Keluarga dalam keadaan lapar, tamunya saja yang bisa makan. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta bendanya. Demikian pula orang-orang Ansar, di antara mereka memberikan separuh hartanya. Bahkan juga mewariskan, memberikan warisan kepada orang Muhajirin. Bahkan di antara mereka ada yang hendak memberikan istri-istrinya. Namun telah dijelaskan pembahasan yang kemarin. Kemudian khair sedekahan dzahri ghina. Sebab sedekah adalah dalam keadaan kecukupan. Kenapa demikian? Biasanya kalau dia menginfakkan secara keseluruhan, karena ini butuh harta tersebut, sehingga ada bentuk penyesalan. Ini terlanjur sudah diinfakkan semuanya, padahal dia butuh harta itu. Akhirnya menyesal, akhirnya mengungkit pemberian dan lain sebagainya, yang menjadikan bisa terbatalkan dari sedekah tersebut. Dan menjaga iffah, minta kepada Allah menjaga iffah dari dua perkara, dari maksiat dan juga dari meminta-minta kepada yang lain. Walaupun sebenarnya maksiat masuk juga di dalamnya, mengemis, meminta kepada orang lain. Setelah kita jelaskan bahwa kita tidak boleh minta kepada yang lainnya kalau kita masih memiliki qadar ma yuwaddihi wa yu'ashi, kadar untuk makan siang dan makan malam. Tidak boleh bagi kita untuk meminta, untuk mengemis. Kalau kalian amati bagaimana pengemis-pengemis di masa sekarang, karena satu kampung semuanya ngemis. Kalau pulang nanti naik pesawat, ya enggak? Pulang kampung naik pesawat. Padahal pengemis tugasnya. Kalian jangan ngemis tapi rumahnya tingkat tiga. Rumahnya tingkat tiga, tiap hari kerjanya ngemis. Itu memakan barang yang haram. La tazal masalah fi ahlikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muzahlaham. Senantiasa seorang itu minta sampai nanti berjumpa dengan Allah, tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Kemana dagingnya? Dimakan oleh api neraka. Karena hasil dari yang haram. Hadis Abdullah bin Umar wal Bukhari Muslim. Bagaimana yang pencuri? Lebih parah lagi. Pencuri lebih parah lagi daripada yang ngemis. Perampok juga demikian. Maka jangan sampai di kalangan para thullabil ilm ada bentuk pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Dikarenakan az-zulm zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti pada yaumil qiyamah. Ayat Numan berdiri. Diri. Waktunya istirahat, tidak istirahat. Demikian pula yang minta kepada Allah untuk dicukupkan. Karena kita ini adalah butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai manusia kalian adalah butuh kepada Allah. Antumul fuqara ya Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hendaknya senantiasa minta kepada Allah untuk diberikan kecukupan. Dari hadis yang mulia ini ada berapa faedah-faedah yang pertama? Fadlul mu'ti ala sa'il, keutamaan pemberi daripada peminta. Wadan al-has ala ta'afuf, dorongan untuk senantiasa menjaga iffah. Min jami'il ma'asi, dari semua perbuatan maksiat. Menjaga iffah sebagai menyebutkan adalah dari perbuatan zina. Sebagian meminta harta benda orang lain, ini menjaga iffah. Dan Syekh Mubin bin Hadil Wadi menyatakan, ma ukimat hadil muassasat illa min ajli ikhtilasi amwalin nas. Tidak didirikan yayasan-yayasan seperti ini kecuali untuk merampas harta manusia. Coba sekarang, sebagian donatur tidak mau memberi kecuali ada yayasan. Karena yayasan memang sengaja dibuat untuk mencari sumbangan ke sana kemari. Itu tangan yayasan-yayasan. Jika mereka mengaku sebagai murid-muridnya Syekh Mukbil atau Syekh Yahya, kenapa sekarang sibuk membuat yayasan-yayasan? Barakah mana dakwah mereka dengan dakwah Syekh Mukbil hadil wadi tanpa yayasan? Bahkan ulama-ulama Yaman tidak ada di antara mereka itu yang mendirikan yayasan-yayasan. Hendaknya menjaga iffah. Belum lagi nanti ada unsur-unsur yang tidak baik. Kadang orang yang ahli mencari dana itu yang dituakan, sementara ustadznya itu jadi bawahan. Pimpinan utama itu yang ahli mencari donatur misalnya, mencari sumbangan. Dan dengan yayasan tersebut banyak perpecahan. Kalian lihat sendiri bagaimana terjadi perpecahan dikarenakan yayasan. Begitu banyak dunia, maka rebutan masalah keuangan. Wallahi ma al-fakr assalamualaikum walakin assalamualaikum dunia fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah dengan terbukanya dunia. Kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Dulu pernah di Yaman, di Damman, dibagi-bagi buku Fathul Bari. Indonesia juga termasuk mendapatkan. Gara-gara pembagian Fathul Bari yang memang tidak cukup untuk seluruhnya, itu menjadi rebutan. Bahkan perselisihan, sebagian mengatakan yang paling duluan, yang paling berhak mendapatkan Fathul Bari. Yang mengatakan kalau ini diundi, siapa saja yang dapat, ya itu yang berhak. Terjadi permusuhan gara-gara pembagian Fathul Bari. Namun ada di antara mereka yang menjaga iffah. Pernah Abu Bakar al-Misri, Abu Bakar al-Misri ini sekarang masih bagus kondisinya. Dia hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Muslim, kuat. Hafalannya kuat, orangnya pendiam, agak besar tubuhnya. Ketika mendapat bagian undian Fathul Bari, maka beliau sudahlah undi kembali. Saya tidak usah dapat. Dia undi kembali, jatuh lagi ke dia. Dia tidak mau, sudah undi lagi. Undi lagi. Sampai terakhir baru undian jatuh ke tangan yang lain. Kenapa demikian? Sebab orang-orang yang tidak mendapat undian ini biasanya akan iri. Nah, sementara yang mendapat undian gembira sekali, luar biasa. Jadi beliau tidak menginginkan memiliki Fathul Bari, tapi yang lainnya itu iri dengki. Ini gara-gara demikian terjadi perpecahan. Bahkan waktu itu sampai terjadi perdebatan jam 1 malam, jam 2 malam, terus debat gara-gara pembagian Fathul Bari. Saya lihat sendiri, saya dengarkan bagaimana perdebatan antara orang Yaman dengan orang Ethiopia waktu itu. Jadi kalau sama-sama miskin, apa yang diperbutkan ya anda? Gak percaya nanti pembagian kurban. Lu pernah? Nah, ketika kita masih mondok di Ponorogo, pembagian daging kurban. Ini ada orang-orang yang berusaha menyembunyikan, menyembunyikan hatinya, menyembunyikan daging yang istilahnya dianggap paling bagus, yaitu paha misalnya. Setelah itu terjadi permusuhan yang luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara daging kurban. Coba kalau seandainya semuanya sudah nasi pecel aja sudah, nggak usah daging kurban, mungkin nggak akan rebutan. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW dengan terbukanya dunia. Manusia berlomba-lomba kemudian menjadi binasa. Walan takdim nafkah nafsihi wa iyalih. Lebih mendahulukan nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Li'annahum munhasirah. Karena ini terbatas. Kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya ini terbatas. Bikhilafi nafkah di ghairihi. Lain halnya dengan nafkah untuk yang lain. Mau kita infakkan seberapa saja, itu pasti kurang. Nah, berapa puluh miliar atau triliun misalnya dibagikan akan kurang. Jadi kebutuhan dirinya terbatas. Mungkin pakaian berapa pakaiannya. Makanan ini hendak ia makan mungkin cukup 3 kali dalam sehari. Tapi kalau untuk manusia demikian banyaknya, itu butuh banyak. Makanya yang dihalukan ini keluarganya lebih dulu, dirinya, keluarganya. Jangan sampai seorang tidak punya pakaian kemudian sudah sedekah, padahal wajib bagi dirinya untuk menutup auratnya. Dan juga al ibtida bil aham fal aham. Al ibtida bil aham fal aham fi umuri asyra'iyah. Hendaknya mulai yang lebih penting daripada perkara-perkara yang penting dalam segala permasalahan syariat. Dimulai dari yang terpenting. Ini selainnya bagi para pencari ilmu. Di masa kecil misalnya, waktu yang paling bagus untuk menghafal. Maka hendaknya poin terpenting di sini adalah hafalan. Coba kita lihat bagaimana para imam terdahulu, banyak sekali sebelum balik mereka sudah hafal Al-Quran. Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya, sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Syekh Utsaimin sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Sebelumnya. Nah, Syekh Islam Taimiyah, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Rata-rata mereka sebelum balik sudah hafal Al-Quranul Karim. Tapi kalau disebutkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sudah besar, belum juga bisa hafal Al-Quranul Karim. Jadi hendaknya dimulai dari yang terpenting, dari perkara-perkara yang penting. Kisah. Nah, di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang qiyamul lail. Di waktu subuhnya ketinggalan. Ghalabat aynah. Matanya mengalahkan, artinya tertidur. Maka Umar mengatakan, "La usolli subuh ma'al jamaah ahabbu ilayya min aqumul lailah." Kalau aku salat subuh berjamaah, lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Tapi manusia banyak yang tidak mengetahui. Sholat tarawih, masya Allah, di kampung-kampung itu penuh. Apalagi awal-awal Ramadan, ya enggak? Penuh luar biasa. Begitu subuh, lihat seberapa yang sholat. Padahal pahalanya besar mana antara sholat tarawih dengan sholat subuh? Besar sholat subuh. Kebanyakan manusia tidak mengetahui mana yang terpenting, mana yang penting. Jadi hendak yang terpenting didahulukan. Jangan sampai karena sholat tahajud kemudian meninggalkan sholat subuh. Jangan sampai karena ngobrol menyebabkan tidak sholat tahajud. Nah, penting mana antara ngobrol dengan sholat tahajud? Ciri orang bertakwa adalah apabila sarih menyastaghfirun, waktu sahur sudah beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat mana yang terpenting dari perkara-perkara yang penting. Antara berbakti kepada orang tua dengan seterahmi kepada tetangga-tetangganya, dahulukan orang tuanya. Ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, inni uridul jihad. Alhamdulillah bin Umar, ya Rasulullah, aku ingin berjihad, ingin berperang. Qala ahayun walidat, apakah orang tua masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Tadi mengatakan dia masih hidup. Rasulullah mengatakan dalam diri keduanya engkau bisa berjihad. Berbakti kepada orang tua kedudukannya sama dengan jihad fi sabilillah. Dan adalah kita lihat bagaimana kondisi anak zaman sekarang. Orang tuanya susah payah mencari nafkah, karena kamu mondok. Belajarnya sungguh-sungguh. Di pondok hanya main-main saja kerjaannya. Ini tidak ada keraguan, ini durhaka. Anak demikian itu durhaka. Siddha nadhar ila walidai. Dan dalam hukum, memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, itu termasuk durhaka. Mengucapkan kata yang keras orang tua, durhaka. Tidak menaati perintah orang tua, durhaka. Bahkan mungkin bisa menghalang dirinya masuk surga Allah SWT karena kedurhakaan. Hari itulah hendaknya bagi para thullab ilm, orang tua sudah nasihatin nak belajar sungguh-sungguh, jangan banyak main-main. Sebab kullu dhunubin yakhlullahu ila ma syaa Allah illa 'aqlu walidayhi fa inna yu'ajjilu sahibi. Setiap dosa itu diakhirkan. Diakhir kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk disegerakan azabnya ataupun musibahnya, kecuali durhaka kepada orang tua, itu akan disegerakan. Kalau kalian misalnya sekarang durhaka orang tua anak, jadi anak-anak yang bandel, lihat nanti anak kalian akan lebih bandel lagi, lebih durhaka lagi. Atau mungkin kalian akan mendapatkan orang-orang yang kasar kepada dirimu, yang keras kepada dirimu, yang tidak mau mematuhi perintah-perintahmu. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Ia akan disegerakan musibahnya, azabnya di dunia sebelum nanti di akhirah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak mau ngisi taklim kecuali sepekan sekali. Hari Kamis, karena takut bosan. Apa maksudnya? Kenapa kita taklim tiap terus-menerus? Nah, kalian di sini sudah siap. Siap taklim terus-menerus, ya enggak? Beda dengan mereka-mereka yang mungkin sibuk di perdagangan ataupun di pertanian. Di kampung-kampung misalnya, coba kalian taklim terus-menerus. Bagaimana kondisinya? Nah, itu akan bosan. Tapi di sini sudah ada kesiapan, memang betul-betul ingin belajar terus-menerus. Kalau cuma sepekan sekali, kira-kira bagaimana? Nah, ini bukan pondok namanya, bukan ma'had. Orang tuaku sudah melihara dua anak perempuan sampai balik, dan juga orang tuaku orang tuaku banyak sekali. Anak laki-lakinya meninggal, apakah orang tua masuk surga? Tergantung orang tua kalian masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam, mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi kalau tidak, itu percuma. Jadi walaupun meninggal anak-anaknya yang masih kecil, tapi orang kafir, itu percuma. Syaratnya harus istislam lillahi subhanahu wa ta'ala, masuk Islam. Nah, itulah tahari kreasinya kemana. Rekreasinya kalau mau ke Suria, jihad di sana, ya nak. Siapa yang daftar, coba angkat tangan. Biar sendiri tapi. Inna siyah ummati al jihad fisabilillah. Semuanya rekreasi untuk umatku adalah perang di jalan Allah. Yang merekreasi silahkan pergi nanti. Berperang di sana melawan orang Syiah, atau ke Yaman melawan orang Syiah sana. Siapkan biayanya. Tema rekreasi. Itu rekreasinya para sahabat. Kaum muslimin bukan rekreasi lihat candi Borobudur, bukan lihat patung-patung, bukan ke tempat ikhtilat, tapi jihad fisabilillah. Coba lihat bagaimana Syaikhul Islam Taimiyah. Ma fa'al bi'adai sijni hulwun wa qatali syahada insyaallah wa taradi minal balad siyahah. Apa yang musuh melakukan kepada diriku? Jadi musuh-musuhku melakukan kepada diriku. Sesungguhnya pembunuhan kepada saya itu termasuk syahadah insyaallah. Kemudian aku diusir dari kampungku, itu rekreasi. Wasijni hulun, aku dimasukkan penjara, itu termasuk perkara yang manis. Bisa istirahat, bisa santai di penjara, bisa banyak beribadah kepada Allah, baca Quran dan sebagainya. Ya enggak? Jadi tidak ada untungnya musuh melakukan segala sesuatu kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Kalau di penjara, itu malah semakin manis. Semakin banyak beribadah kepada Allah, menyiapkan untuk meninggal dunia. Kalau dibunuh, insya Allah mati syahid. Kalau diusir dari kampungnya, bisa rekreasi. Bisa melihat pemandangan-pemandangan, pindah ke kampung yang lainnya. Tidak ada keuntungannya. Diperhatikan Jumat aja sampai banyak ngantuk. Waktunya tidur-tidur. Wajib al-hal soal. Aifah tadi menjaga aifah. Apa maksudnya Abdul Salam? Menjaga aifah maksudnya bagaimana? Dengar Nabi Ibrahim. Apa tadi menjaga aifah? Menjaga aifah dari perbuatan maksiat. Ada Jurayd. Ini mana Jurayd? Aliyadul Ulia itu siapa? Aliyadul Ulia itu siapa? Dulkifli. Rizki. Aliyadul Ulia tangan kanan. Al-Gujo. Al-Kifli. Aliyadul Ulia siapa itu? Ayo siapa? Yang memberi Al-Yadul Ulya. Kalau menurut orang Sufiyah, lebih utama mana antara pemberi dan pengemis? Anda Muhammad, ini sudah tinggal 5 watt. Anda Akbar, asal menurut pendapat orang Sufiyah, pengemis lebih utama. Pendapat jumhur, mana lebih utama dari kendari, pemberi atau peminta? Anda kendari, pemberi. Pendapat siapa tadi? Pendapat siapa Ibrahim? Apa? Jumhur. Jumhur itu apa itu jumhur itu? Zubair, apa itu jumhur? Sebentar, jumhur lagi. Kesepakatan. Jumhur enggak tahu. Elias, apa itu jumhur? Bagaimana saya ngomong pakai bahasa apa ini? Enggak. Banyuwangi, apa itu jumhur itu? Banyak yang tidak tahu jumhur. Muhammad, bagaimana berkali saya bilang jumhur tidak tahu artinya bagaimana? Hasan, kebanyakan para ulama. Nah, pendapatnya kebanyakan para ulama itu jumhur namanya. Pendapatnya mayoritas ulama. Kalau kesepakatan itu namanya apa ini? Nuh. Namanya apa itu kesepakatan para ulama misalnya? Berikutnya sampingnya. Sampingnya lagi. Kalau kesepakatan para ulama itu namanya apa? Enggak tahu juga. Ibn. Oh, ini bagaimana ini? Anda Ba'if. Al-ijma, bukan ijma ussalaf. Ijma. Kesepakatan. Naam, kesepakatan para ulama al-ijma. Jilalah. Subhanallah.